Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatannya kepada kita semua. Terkhusus pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk atafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin ikhwati fillah wa ma'asyarat talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar hadis yang ke-27, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang membahas tentang masalah sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah Islam. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah yang ada pada hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh asy-syarih di sini, ikhtilaful ulama. Para ulama telah berselisih. Ittafaqul ulama'u 'ala istihbabi fi'lil asya'i al-madhkurati 'ala al-khitani. Kata syarah di sini, para ulama telah bersepakat disunnahkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini dari sunnah-sunnah fitrah, kecuali al-khitan, kecuali perkara sunat. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahabbun am wajibun. Para ulama telah berselisih apakah khitan ini perkara yang sunnah atau perkara yang wajib, apakah hukumnya sunnah atau wajib. Wa mata waktu wujubihi min umuril insan. Dan juga para ulama juga membahas, ya, mereka juga berselisih kapan diwajibkannya perkara khitan ini dari diri seorang. Jadi khilaf yang pertama yang terjadi di tengah-tengah para ulama tentang pembahasan masalah khitan ini, apakah hukumnya wajib atau sunnah, ya, bagi seorang laki-laki. Kemudian kata Malik di sini atau Syarih di sini, wahal huwa wajibun 'alal rijal wan nisa am 'alal rijali faqat. Dan juga para ulama berselisih apakah khitan ini, perkara sunat ini, itu hanya diwajibkan bagi laki-laki dan wanita, ya, apakah diwajibkan bagi laki-laki dan wanita atau hanya diwajibkan bagi laki-laki. Jadi ini beberapa pembahasan dan perselisihan yang ada di tengah-tengah para ulama tatkala membahas masalah khitan. Ya, perselisihan yang pertama, apakah khitan ini perkara yang wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua, apakah diwajibkan atau disunnahkan baik laki-laki maupun perempuan atau laki-laki saja. Kata syari di sini, wasahi, dan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang benar dari masalah ini, min hadihil khilafat, dari perbedaan-perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama tatkala membahas masalah khitan, annahu wajibun, wa anna wujubahu 'alal rijali dunna nisa, bahwasanya hukum khitan, hukum bersunat itu adalah sebuah kewajiban dan diwajibkan bagi ya kalangan laki-laki saja, ya tidak pada wanita. Dan adapun wanita disebutkan oleh para ulama hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Naam, jadi ya ini pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama dari hukum masalah khitan, masalah sunat, bahwasanya masalah khitan itu diwajibkan hanya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Dan itu pun takala mengamalkannya ya perlu dilihat berbagai macam sisi, ya berbagai macam aspek, ya terkhusus masalah kesehatan. Kemudian kata mualif di sini atau syahr di sini, wa anna waqta wujubihi 'indal buluh, dan bahwasannya waktu diwajibkan nah melakukan khitan ketika seorang sudah dewasa. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama ya yang dimaksud dengan ketika sudah dewasa ini batas terakhir. Ya batas terakhir seseorang itu diwajibkan khitan tatkala dia sudah dewasa. Hinama tajibu alaihi taharatu wassalah, yaitu tatkala diwajibkannya bersuci dan salat. Nah, akan tetapi ya disebutkan pula oleh sebagian para ulama ya bahkan ini perkara yang naam dianjurkan untuk seorang ayah atau kedua orang tua ya untuk bersegera mungkin atau sesegera mungkin untuk mengkhitan anaknya ya sebelum dewasa. Ya, tujuannya ketika nanti pas anak tersebut dewasa ya dia sudah suci. Dia sudah naam tidak lagi ya, harus berkhitan. Karena di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama dari syarat sah salat adalah suci. Karena tatkala seorang itu belum berkhitan dikhawatirkan di dalam ya naam kemaluannya itu terdapat sekian banyak kotoran dan menempel dari najis-najis, terutama tatkala seorang itu buang air kecil. Nah, jadi ini ya waktu atau batas terakhir ya, seorang diwajibkannya khitan tatkala dia sudah dewasa. Hanya saja dianjurkan untuk kedua orang tua naam mengkhitan anaknya naam sesegera mungkin sebelum dia dewasa. Kemudian kata mualif di sini faedah, ada faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-khitanu syar'i, ya khitan yang disyariatkan, yang diperintahkan, bagaimana bentuknya? Wa qat'u al-kulfati as-satirati li hasyafati dzakar. Yang dimaksud dengan khitan bagi seorang laki-laki yang syar'i yang benar adalah memotong atau menghilangkan kulfah, ya menghilangkan kulit. Naam yang menutup kepala dzakar. Ya sebatas ini saja kata para ulama. Ya lebih dari itu hukumnya haram. Bahkan ya naam bisa membuat seorang itu tersiksa atau menyakiti diri seorang. Naam dan ini termasuk perbuatan mencacati ya salah satu anggota badan. Kemudian kita mulai di sini wa yujadu fil bilad al mutawahhisha man yaslikhuna wal iyadu billah. Dan didapati kata syari di sini di sebagian negeri yang barbar, ya negeri yang ya kejam, ya. Man yaslikhuna wal iyadu billah. Yang mereka melakukan khitan dengan ya sampai menghilangkan kulit semuanya. Al-jildu alladhi yahitu bil kubul kullihi, yaitu dengan menghilangkan seluruh kulit yang menutupi dzakar. Ya maka yang seperti ini menyelisih sunnah ya dan memberikan kemudaratan bagi seorang. Wa yaz'umuna jahlan anna hadza khitanun, dan mereka menyangka ya disebabkan kejahilan yang ada pada mereka ini adalah khitan. Wa ma hadza illa ta'dzibun wa tamtsilun, ya dan tidak lain ini adalah perbuatan yang naam ta'dzib, menyiksa diri sendiri, ya wa tamtsil, mencacati ya diri seorang. wa mukhalifatun li sunnati al-Muhammadiyah. Kemudian sisi kemudaratan berikutnya, perkara yang seperti ini adalah menyelisihi sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muharramun, dan hukumnya adalah haram. Wa fa'iluhu athimun, dan pelakunya adalah na'am seorang yang melakukan dosa. Waffaqanallahu jami'an littiba'i syar'ihi at-tahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk mengikuti syariat yang bersih ini, yang lurus ini. Selesai dari pembahasan ya hadis yang na'am ke-27 ini ya, yang membahas tentang masalah sunnah-sunnah fitrah. Kita lanjutkan ke bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babul ghusli minal janabah, bab tentang mandi dari janabah. Kalau lafad al-ghusl yaitu ghinnya di dhammah, maka maknanya adalah mandi. Kalau disebutkan oleh sebagian ahli bahasa, kalau dibaca fathah al-ghuslu, maka maknanya adalah mencuci ya. Jadi dibaca ghinnya dengan dhammah. Nah, babul ghusli ya, bab tentang mandi dari janabah. Kata mualif di sini, al-ghuslu bi dhammil ghin, ismul ikhtisal. Yang dimaksud dengan al-ghuslu adalah dengan didomahkan ghin, ismul ikhtisal, yaitu sebuah nama ya untuk sesuatu yang dikatakan mandi. Alladhi huwa ta'mimul badan bil ma. Yang dimaksud dengan mandi adalah membasahi seluruh badan dengan air, dan inilah rukun mandi. Ya, rukun mandi, mandi itu dikatakan sah. Yang pertama dia niat, ya, karena dia mengangkat hadas. Naam, karena tidak sah mengangkat hadas baik kecil maupun besar tanpa niat. Ya, setelah niat, maka yang dia harus lakukan adalah membasahi seluruh badannya. Apakah dimulai dengan naam berwudu terlebih dahulu, ya, karena ada dua cara. Insyaallah nanti akan bahas tentang tata cara mandi junub, begitu juga masuk di dalamnya ya mandi bersuci dari haid. Yang pertama adalah didahului dengan ya berwudu terlebih dahulu, kemudian membasahi seluruh bagian tubuh kita. Atau cara yang kedua ya, cara yang sekedar sah, yaitu langsung ya membasahi seluruh tubuh kita. Ya, maka inilah ya syarat sah mandi junub. Begitu juga mandi haid. Ya, seluruh bagian tubuh, seluruh kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, itu semua harus terkena air. Ya, apabila terkena air maka sah. Sebagai contoh misalnya seorang ya mandi di kolam renang yang sebelumnya dia niat ya mandi junub ya. Maka pertanyaannya apakah sah mandinya? Maka sah. Ya, yang pertama dia sudah niat, kemudian yang kedua dia sudah membasahi seluruh tubuhnya. Nah, dan ini salah satu cara dari cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cara mandi janabah. Kemudian kata mualif di sini, waslul janabah al-bu'du, dan kata al-janabah ya seorang yang mandi junub ya dia terkena dengan janabah. Janabah ini ya, asal maknanya adalah al-bu'du, jauh. Ya. Nah, kenapa dikatakan jauh? Wa inna ma kila liman jama'a au kharaja minhu al-mani junuban li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu. Karena tatkala seorang itu ya mendatangi istrinya atau dia mengeluarkan mani junuban, maka dia disebut dengan seorang yang junub. Li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu, karena air jauh dari dirinya. Ya, jadi dia membutuhkan air. Air belum datang. Ya, jadi orang yang masih belum terkena air, tatkala dia memiliki hadas besar seperti junub, ya, maka dia dikatakan junub. Ini makna junub secara bahasa. Maknanya adalah jauh, ya, jauh dari air. Wa yuradu bihadzal bab, dan yang dimaksudkan dengan bab ini, bab tentang mandi, yaitu al-ahkamul lati tata'allaqah bil ghusli wa tabayyanu asbabihi wa adabihi wa ghairi dzalika. Dan yang dimaksudkan dengan bab ini, yaitu pembahasan yang ada pada bab mandi ini, adalah hukum-hukum yang terkait dengan mandi. Begitu juga ya, na'am, terkait dengan sebab-sebab yang mengharuskan seorang itu mandi atau yang membuat dia disunahkan mandi. Karena mandi itu, na'am, mandi ibadah itu ada dua. Ya, ada mandi yang disunahkan, ada mandi yang diwajibkan. Ya, mandi yang diwajibkan sebagian para ulama menyebutkan seperti seorang yang na'am berasal, atau yang seorang yang ya dari junub, ya apakah dia mendatang istrinya atau mengeluarkan mani, maka dalam keadaan ini dia wajib mandi junub. Atau yang kedua, ya sebagian para ulama menyebutkan diwajibkan pula mandi janabah bagi seorang yang baru masuk Islam. Ya, bagi seorang yang mu'allaf, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib, walaupun ya perkara ini khilaf, ya. Karena sebagian para ulama membantah, ya sebagian para ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya seorang yang mu'allaf itu harus mandi wajib. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah mayoritas keadaan para sahabat. Ya, kata sebagian para ulama, mayoritas para sahabat itu tidak dinukilkan ya mereka mandi setelah masuk Islam, hanya sebagian sahabat saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub ya tatkala dia masuk ke dalam Islam. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya mandi bagi seorang yang baru masuk Islam itu tidak wajib tapi sunnah. Allahu taala alam bisawab. Begitu juga di antara mandi yang diwajibkan adalah mandi tatkala suci dari haid dan nifas, ya. Tatkala dia sudah suci bagi seorang wanita, maka dia diperintahkan, diwajibkan untuk mandi. Dan di sana ya ada mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Ya, ada mandi yang hukumnya sunnah. Seperti seorang yang ingin mengulang yang mendatangi istrinya, disunahkan untuk mandi. Ya, kalau mungkin istrinya lebih dari satu atau yang semisalnya. Ya. Termasuk juga mandi yang disunahkan, sebagian para ulama menyebutkan tatkala seorang sebelum mendatangi sholat id, ya sebelum sholat idul fitri atau idul adha, disunahkan ya untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Begitu juga termasuk yang hukum mandi sunnah adalah mandi Jumat menurut pendapat sebagian para ulama, karena masalah ini juga masalah khilaf. Sebagian para ulama menyebutkan hukum mandi Jumat itu wajib. Ya, ada pula yang mengatakan hukum mandi Jumat itu sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi mandi ibadah itu ada dua. Ada yang disunnahkan dengan berbagai macam contohnya dan sebabnya. Ada juga yang mandi itu hukumnya wajib. Dan di dalam bab ini pula akan dibahas tentang wa adabihi, tentang adab-adab mandi. Ya, di sana ada adab-adab yang perlu kita lakukan, terkhusus ya cara yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mandi. Wa ghairi dzalika, dan hukum-hukum yang lainnya terkait dengan bab ini. Kemudian kata mu'alif di sini, wa huwa min jumlati taharati al-masru'iyyati lis-shalah. Dan di dalam pembahasan mandi ini termasuk ya kesucian yang diperintahkan untuk sholat. Karena diantara syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Kalau dia memiliki hadas kecil, apakah buang angin, buang air kecil, buang air besar, jadi hadas-hadas kecil, maka cukup diangkat dengan al-wudu. Ya. Dan apabila dia berhadas besar, maka tidak cukup diangkat dengan wudu. Ya, wajib diangkat dengan mandi. Kalau misalnya dia tidak bisa yang menggunakan air, maka boleh bagi dirinya untuk melakukan alternatif yang lain, yaitu bertayamum. Wa minan nadhafati al-muraghabi fiha, dan diantara manfaat pula tatkala seorang itu mandi, di samping itu adalah syarat ya untuk sholat kalau dia berhadas besar. Di antara manfaat yang lain dari mandi adalah untuk dalam rangka kebersihan. Ya, untuk dalam rangka kebersihan. Apakah itu mandi yang sifatnya ibadah atau yang sifatnya adah, yang sifatnya adat kebiasaan seperti mandi pagi atau mandi sore. Sebagian orang yang mandi sekali sehari, ada pula yang dua kali sehari, ada juga yang tiga kali sehari, bahkan ada sebagian tiap sholat mandi. Ya, naam. Nah, ini mandi yang sifatnya adah kebiasaan, ya tidak bernilai ibadah. Kemudian kata muallif di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan apabila kalian ya dalam keadaan junub, maka bersucilah. Ya, kalau dia ingin mengerjakan ibadah yang ibadah tersebut ya terkait dengan di antara syarat sahnya adalah bersuci seperti salat. Sebagian para ulama juga menyebutkan seperti tawaf. Ya. Tawaf di Ka'bah. Sebagian para ulama menyebutkan dia harus suci dari hadas besar dan kecil. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan takala tawaf, ya, itu cukup kita suci ya dari hadas besar. Ada pendapat sebagian para ulama tidak harus suci dari hadas kecil. Kalau misalnya kita takala tawaf itu batal buang angin, ya, dia berhadas kecil, sebagian para ulama mengatakan tetap sah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan yang disyaratkan hanya suci dari hadas besar. Di antara dalilnya adalah kisah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhaji, beliau terkena haid. Ya, beliau terkena haid dan waktu itu sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang saat itu melakukan haji, if'ali ma yaf'alul haju ghayra an tatufi. Lakukanlah olehmu dari amalan-amalan haji ya kecuali engkau tawaf. Karena pada saat itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid, dan haid ini termasuk hadas besar kata para ulama. Maka dari sini sebagian para ulama beristinbat ya memberikan hukum, ya mengeluarkan hukum, memberikan faedah bahwasannya yang disyaratkan tawaf itu hanya suci dari hadas besar berdasarkan hadis ini. Ya, ada pula yang mengatakan ya sama ya hadisnya. Hanya sisi pendalilannya yang beda. Kata mereka, ya hadis ini pula tidak hanya memberikan faedah hadis hadas besar, tapi juga hadas kecil. Ya, seluruh hadas untuk seorang itu tatkala tawaf tetap dia harus suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata Malik di sini, ada ma fihi min fawaidah sihiyatun wa qalbiyatun. Selain itu, ya, di sana ada faedah yang lain bisa kita ambil dari faedah mandi. Ya, yang pertama dia adalah ya syarat sah salat. Kalau kita lakukan niatnya untuk ibadah, maka dia ibadah. Kalau kita bersuci tatkala mengangkat hadas kecil berwudu, atau kita ingin mengangkat hadas besar tatkala ingin mengerjakan salat, maka ya menjadi ibadah. Ya, kita akan mendapatkan pahala kalau kita ikhlas lillahi taala. Kemudian manfaat yang kedua dari mandi adalah dalam rangka kebersihan. Ya, dengan kita mandi kita akan bersih dari sekian banyak kotoran-kotoran yang menempel atau yang melekat di badan kita. Kemudian faedah yang lain adalah faedah kesehatan. Ya. Jadi di dalam mandi itu, baik mandi itu yang sifatnya ibadah maupun ibadah maupun sifatnya adah kebiasaan, itu terdapat faedah yang lain. Ya. Nah, yaitu di antaranya adalah faedah kesehatan, ya badan menjadi segar. Ya, bersih. Ya, biasanya kalau orang jarang mandi, ya sangat mudah itu terkena penyakit kulit. Ya. Apalagi yang banyak keringat, apalagi yang jarang ganti baju. Ya. Maka oleh sebab itu, naam, ya, kita harus mengamalkan ini, ya, rajin mandi. Minimal mandi itu dua kali sehari. Ya, pagi dan sore. Ya, kalau bisa tiga kali. Ya. Naam, kemudian juga setelah mandi kita ganti baju. Ya, terutama bagi santri-santri. yang banyak aktivitasnya, ya, apalagi yang banyak keringat. Ya, jangan naam mandi, ya, nyantri, ya, itu sekali, ya, sehari, ya. Dan ini mungkin berbeda, ya, kalau misalnya di sebagian daerah yang dingin, ya, ini kita berbicara di daerah tropis, di daerah kita, ya, yang kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, ya, kadang mendung, ya. Nah, maka alangkah baiknya untuk seorang santri, ya, rajin mandi. Gitu juga pas mandi pakai sabun, ya, agar menjadi lebih bersih. Kalau ada sampo pakai sampo. Begitu juga, ya, untuk mengganti bajunya, ya, sering-sering dicuci, ya. Kalau dia tidak bisa mencuci atau sibuk, ya, kalau dia punya uang lebih, ya, naam untuk laundry atau yang semisalnya, ya. Jadi di dalam mandi itu terdapat faedah kesehatan, ya, badan akan menjadi sehat. Nah, kemudian waqalbiyah, dan juga ada faedah dari sisi batin, ya. Biasanya orang yang habis mandi itu tentram, nyaman, ya, tenang. Yang berbeda orang yang naam sumuk atau jarang mandi, biasanya orangnya tidak tenang, tidak tentram, ya, karena pengaruh dari panas badannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata mualif di sini, fa innal mujami'ah hinama takhruju allati ta'tabiru silalatu badanihi wa jawhiruhu yahsulu ba'da khurujiha syai'un minal ijtihad wa ta'ab. Kemudian kata mualif di sini, karena tatkala seorang yang berjima, ya, apakah dia mendatang istrinya atau budaknya, nah, dia, ya, pada saat itu mengeluarkan intisari atau sesuatu dari badannya, yaitu mani, ya, dan ini menyebabkan dia, ya, ijtihad wa ta'ab, ya, sesuatu yang membuat dia capek, lesu, lemah. Wa yahsulu lahu futurun wa kaslun, sehingga dia menjadi lemah dan malas. Wa taballudhu dhahnin, dan dia tidak semangat untuk berpikir. Ya, wa rukudun fi harakati dam, dan akan memperlambat aliran darah. Ya, sehingga kalau aliran darah itu terlambat, ini bisa berpengaruh kepada, ya, naam, peredaran oksigen dan juga sari-sari makanan, kata, ya, sebagian orang-orang kesehatan. Ya, karena darah inilah, ya, yang membawa oksigen, gitu juga yang mengelola, yang mengalirkan, ya, sari-sari makanan. Sehingga kata mualif di sini, wa min rahmatil al-hakim al-khabir, sehingga dari sini di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, na'am, syara'a hadzal ghusla, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mandi ini, ya. Jadi dengan kita mandi itu banyak sekali faedahnya. Ya, tak kalah seorang, ya, laki-laki itu mendatang istrinya, ya, kemungkinan setelah itu dia akan, na'am, mendapatkan sekian, ya, na'am, efek, ya, capek, ya, malas, na'am, begitu juga, ya, memperlambat aliran darahnya. Sehingga kata mualif di sini atau syarah di sini, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mandi ini, alladzi yu'idu ilal jasadi quwwatuhu, yang dengannya bisa mengembalikan kekuatan jasadnya, ya, mengembalikan kekuatan jasadnya. Nah, itu pula, ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sebagian hadis seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pernah satu malam beliau mendatangi semua istri beliau. Ya, pernah satu malam beliau mendatangi semua istri beliau. Dan di sela-sela mendatangi istri beliau, setiap mendatangi istri beliau, beliau mandi. Ya. Pada saat itu beliau menyebutkan bahwasanya itu lebih suci, lebih menguatkan diri beliau. Kemudian kata mualif di sini, wa yanshitu dauratu ad-dami fi jismihi. Dan diantara faedah pula dari faedah mandi ini adalah untuk mempermudah peredaran darah naam di jasad seorang. Ya, di jasad seorang. Jadi kalau kita ingin darah kita lancar, ya, badan kita sehat, maka rajin-rajinlah mandi. Ya. Mandi pagi hari sebelum beraktivitas. Apakah itu ketika ingin bekerja, itu lebih semangat, lebih segar. Naam. Faya'udu ila nasyatihi, maka kembalilah naam rasa semangat yang ada padanya. Kemudian kata mualif di sini, wakam fi syar'illah min hikamin wa asrarin. Dan betapa banyak di sana syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah-hikmah baik yang nampak maupun tersembunyi. Dan perlu kita fahami sebagaimana yang sering kita sebutkan, ya. Tidak hanya ya, pada perkara mandi ini ternyata memiliki sekian banyak manfaat kebaikan bagi diri kita. Naam. Ya begitu juga syariat-syariat yang lain. Yang harus kita yakini, ya. Karena kita seorang muslim harus meyakini bahwasanya semua apa yang Allah perintahkan, begitu juga termasuk di dalamnya apa yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini, mengimani dan yakin bahwasannya di dalamnya pasti dan pasti mengandung sekian banyak kebaikan, baik yang kita ketahui, ya, hikmahnya, manfaatnya, maupun yang tersembunyi. Kalau misalnya masih ada yang samar, maka tetap kita amalkan, ya, tetap kita lakukan, karena mengamalkannya adalah ibadah. Jangan seperti sebagian pihak, seperti orang-orang aqlaniyun, ya, dari kalangan Mu'tazilah atau yang semisal daripada mereka, dari orang-orang liberal, ya, mereka mau melakukan perintah Allah, perintah Rasul kalau yang masuk akal, ya. Lebih parah lagi ada yang ingin melakukan kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ini tidak dibenarkan. Dipertanyakan keimanannya. Lalu dia beriman masuk ke dalam Islam sebab apa? Bukankah yang menjadi perbedaan di antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik adalah dari perkara gaib. Ya, betapa banyak di sana ada perintah Allah, perintah Rasul, bahkan perkara-perkara gaib, ya, seperti tanda-tanda hari kiamat yang mungkin sebagiannya belum terjadi, terutama ya tanda-tanda besar, ya, itu harus kita imani. Kita harus benarkan, ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menunggu terlebih dahulu. Ya, menunggu misalnya tanda-tanda besar muncul baru kita beriman. Ya, maka tidak demikian. Bahkan orang yang beriman tak kala munculnya tanda besar itu tidak akan bermanfaat. Percuma kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, pintu tobat sudah tertutup. Ya, untuk apa? Ya. Dan juga ya niscaya kalau misalnya perkara-perkara gaib itu bisa dilihat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, niscaya tidak akan ada orang kafir, orang musyrik kalau dia melihat perkara-perkara gaib. Sebagai contoh misalnya azab kubur. Ya, azab kubur ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pihak-pihak yang ingin membuktikannya, dari orang-orang yang ragu. Ya, dari orang-orang munafik, dari orang-orang musyrik, dari orang kafir. Apakah benar? Ya, kalau orang itu dia kafir, dia musyrik, dia bermaksiat, ya, dia akan disiksa di alam kubur. Sehingga mereka membuktikan, pasang kamera di dalam kuburan. Ya, mereka amati gerak-gerik, ya, jenazah. Kemudian mereka menyimpulkan ternyata tidak ada, kata mereka, ya, siksaan bagi orang yang dalam kubur tadi, padahal dia orang kafir mati dalam keadaan Nasor atau Yahudi. Ya, sehingga tak kala seorang muslim mendengar hari ini atau membaca berita seperti ini, dia goyah. Ya, dia ragu dengan agamanya. Padahal seorang muslim tidak harus meragukan ini. Tidak boleh. Dia harus yakin azab kubur itu ada. Dan telah dijawab oleh para ulama bahwasanya azab kubur itu seperti mimpi. Ya, seperti keadaan seorang mimpi. Dari sisi mana kesamaannya? Nyatakanlah seorang mimpi, yang merasakan mimpi hanya orang yang bermimpi. Adapun orang yang ada di sampingnya, yang tidur di dekat dia, dia tidak akan merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang bermimpi. Mungkin tak kala dia bermimpi, orang yang bermimpi tadi dikejar singa. Ya, ketakutan dia. Bahkan sebagian ada yang berteriak-teriak, bangun dari tidurnya ketakutan. Apakah orang sekitar tahu? Tidak tahu, kecuali kalau dia cerita. Begitu juga azab kubur, kata para ulama, yang merasakannya orang yang di alam barzakh, orang yang ada di dunia itu tidak akan bisa merasakannya. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, kalau seandainya penduduk bumi, ya manusia, ya bisa melihat, bisa mendengarkan azab kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la su'iqah, pasti dia pingsan atau mati. Bisa pingsan, bisa mati seorang mendengar jeritan, ya, siksaan yang dialami oleh penghuni kubur. Jadi diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita tidak diperdengarkan kecuali orang-orang yang diridhoi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak semua keadaan. Ya, hanya disebutkan di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, ya, orang yang terkena siksa kubur. Nyatakala beliau melihati dua kuburan yang keduanya sedang diazab. Itu tidak setiap keadaan, ya, tidak semua, ya, penghuni kubur beliau dengarkan. Nah, maka dari sini diambil faedah di antara hikmah, kata para ulama, kenapa kita tidak diperdengarkan, ya, orang yang sedang disiksa di alam kubur, itu tadi sebagai rahmat bagi kita. Kalau kita mendengarkannya bisa kita pingsan, ya. Nah, bisa kita pingsan, bahkan bisa kita mati. Nah, jadi, ya, terkait dengan azab kubur, ya, itu seperti seorang yang bermimpi. Yang melakukannya lah yang bisa merasakannya. Kemudian sisi yang kedua, kata para ulama, ya, beda alam barzakh dengan alam dunia. Alam barzakh itu adalah dinding, suatu batas, suatu alam, ya, perantaraan antara dunia dengan akhirat. Jadi sambil menunggu, ya, hari kiamat ditegakkan, maka seorang jenazah itu menunggu di alam barzakh. Ya, dia sudah meninggalkan dunia dan belum ke akhirat. Ya, jadi dia menunggu di alam barzakh. Dan orang yang ada di dunia mustahil dia bisa melihat, menyaksikan orang-orang yang ada di alam barzakh, karena alam kita beda. Sehingga mustahil kalau kamera mau dipakai, mau dipasang di dalam kuburan untuk melihat gerak-gerik kuburan, itu tidak akan bisa, mustahil, ya, tidak akan bisa. Jadi terkait masalah ini, kalaupun kita tidak melihat secara langsung perkara-perkara gaib, kita harus beriman. Lalu apa bedanya kalau kita harus melihat? Ya, apa bedanya kita dengan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mereka ragu? Padahal di sana masih banyak lagi syariat-syariat Islam yang memiliki banyak hikmah, banyak faedah yang mungkin ini tidak didapatkan pada orang-orang kafir. Apakah ada pada orang kafir tatkala dia mendatangi istrinya, setelah mendatangi istrinya mereka mandi? Tidak ada. Bahkan mungkin tatkala mereka mau beribadah, datang ke tempat-tempat ibadah mereka, mungkin mereka dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan kotor. Tapi berbeda dengan muslim, tatkala dia mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disyaratkan harus suci. Kalau dia berhadas kecil, dia berwudu terlebih dahulu. Kalau dia berhadas besar, harus mandi terlebih dahulu. Dia juga disunahkan untuk menutup aurat, tidak boleh kelihatan. Tidak seperti sebagian agama yang lain, ya, datang ke tempat ibadah mereka, kata mereka mau beribadah, mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya, ternyata terbuka, ya, menampakkan aurat. Ini mah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan dirinya kepada pendeta-pendetanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.